satu-satunya yang merebut hatiku. Meskipun aku tak berani, karena aku takut terluka. Aku ingin sibakan rambutmu dan kubisikkan cinta. Terpaksa hanya aku simpan menjadi bunga di mimpiku. Engkau tersenyum wangi melati, aku pun tergetar. Inikah pertanda? Engkau tertawa, aku percaya Tuhan mengirimkan engkau untukku. Aku beranikan diri, ku persembahkan setangkai kembang. Aku yakin takdir menolongku, dan engkau jadi kekasihku. Yang merebut hatiku dan kini engkau satu-satunya yang jadi kekasihku. Wangi melati, aku pun tergetar. Inikah pertanda? Engkau tertawa, aku percaya Tuhan mengirimkan engkau untukku. Satu-satunya yang jadi kekasihku.